mereka. Di sini jelas tegas haramnya berwala, berloyalitas kepada ahlu kitab secara khusus, dan juga kepada orang kafir secara umum, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Secara khusus ahlul kitab Yahudi dan Nasara, dan secara umum orang-orang yang kufur, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, masuk kepadanya khisal min khisal kufar. Di antaranya mulhidin, orang-orang yang menyimpang, ahlu bid'ah yang telah kufur, zindik, dan orang-orang kafir yang lainnya. Tidak boleh menjadikan loyalitas kepada mereka, senang terhadap ibadah mereka. Iya. Tidak seperti propaganda yang didengung-dengungkan oleh kaum liberalis atau juga orang-orang yang menghasung pemahaman kita manusia itu hidup bersama, bergandeng tangan, cinta damai. Siapa yang tidak cinta damai? Kita semua Islam mengajarkan cinta damai. Tetapi damai di atas al-haq, damai di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan damai di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang-orang beriman untuk berloyalitas kepada orang-orang kafir walaupun dia adalah aqrabul nas, walaupun dia adalah kerabat yang paling terdekat, ibunya, anaknya sekalipun, istrinya, diharamkan untuk berwala kepada mereka-mereka yang masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-22, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum, atau ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa'ulaika humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali-wali, sebagai orang yang engkau cintai, berloyalitas kepadanya, karena mereka mencintai kekufuran dibandingkan keimanan. Barang siapa yang berwala kepada mereka di antara kalian, maka mereka orang-orang yang zalim. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tadi surat At-Taubah ayat ke-23, sekarang surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidaklah engkau dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling kasih sayang, cinta, loyalitas kepada orang-orang yang musyrik Allah dan Rasulnya. Masuk orang-orang kafir, masuk orang musyrikin, masuk pula dari kalangan ahlu bid'ah yang mereka mempunyai makar terhadap agama ini, kalangan hizbiyun dan harakin, masuk padanya karena mereka termasuk orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga-keluarga mereka. Iya. Nah, Kemudian karena sebentar lagi kedudukan keyakinan tentang al-wala bal-bara ini sesungguhnya adalah cerminan atau perwujudan dari syahada alla ilaha illallah. Maka sangat bodoh dan jahil sekali ketika seseorang mengatakan sudah kalian belajar tauhid saja, enggak usah nyinggung-nyinggung masalah tahdir, masalah memperingati ahlu bid'ah, memperingati orang-orang yang sesat bid'ah. Sangat bodoh sekali. Kenapa? Karena justru kalimat dan pelajaran tauhid di sana terkandung padanya prinsip al-wala wal-bara. Bahkan dari kalimat la ilaha illallah, nam, di sana adanya bagaimana kita, kepada siapa kita berwala, kepada siapa kita melepas diri, kepada siapa kita menjadikan teman, kepada siapa kita mengadakan permusuhan, diajarkan dalam masalah tauhid. Makanya sangat bodoh sekali orang yang menyatakan sudah kalian belajar tauhid saja, kemudian jangan menyibukkan diri dengan masalah fitnah. Maksudnya fitnah apa? Enggak usah nyinggung-nyinggung tahdir sana, tahdir sini. Ini jahil sekali orang. Justru orang yang belajar tauhid semakin mengerti bagaimana sikap tegasnya dia kepada orang-orang yang memusuhi tauhid dan ahlu tauhid. Iya. Dan dia akan bisa tegas untuk memperingatkan orang-orang dari ahlu bid'ah yang dia merongrong ajaran tauhid ini. Makanya al-wala wal-bara, keyakinan al-wala wal-bara ini terdapat pada makna syahada la ilaha illallah. Fa inna min ma'naha bara'a min kulli ma yu'badu min dunillah min al-alihah wa tawagit wa du'atiha wal-wala li hadhil kalimah bi ayakuna hubbul buqlillah wa fillah wa billah. Sesungguhnya maknanya yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah adalah adanya berlepas diri dari semua yang diibadai selain Allah, dan juga tagut dan juga para dai-dainya, dan juga adanya loyalitas kepada kalimat ini, cinta dan mengadakan kecintaan permusuhan karena Allah, billah di jalan Allah, billah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya aneh kalau seorang belajar tauhid kok tidak ada sikap tegasnya terhadap orang-orang yang musuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Maka tentunya harus adanya introspeksi, jangan-jangan keliru di dalam memahami belajar salah usul talatahnya, keliru dalam belajar ilmu kitab tauhidnya, sehingga dia lembek, umayyi, tidak punya sikap tegas terhadap ahlu bid'ah. Nah, karena waktunya sudah selesai, ya. Mana? Ya, wallahu a'lam, mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Dan jika ada benarnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika ada kekeliruan mungkin karena keterbatasan ana sebagai penyampai, dan sekali lagi ini hanya sekedar sedekah yang kecil yang ana bisa sampaikan, ilmu yang anda dapat. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakatuh.